Konsultasi Syariah. Penentunya ada di sesi penutup. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Penentu dari setiap amal ada di penghujungnya. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan, yang artinya, bahwa nilai amal itu ditentukan oleh bagian penutupnya. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan yang lainnya. Karena itu, perjuangan besar seharusnya kita lakukan ketika kita berada di penghujung amalan, termasuk ketika di penghujung Ramadan. Al-Hafidh Ibnu Rajab mengatakan, "Wahai para hamba Allah, sesungguhnya bulan Ramadan ini akan segera pergi dan tidaklah tersisa waktunya kecuali sedikit. Karena itu, siapa saja yang telah beramal baik di dalamnya, hendaklah dia menyempurnakannya, dan siapa saja yang telah menyia-nyiakannya, hendaklah ia mengakhirinya dengan yang terbaik." Ujung terbaik itulah kesuksesan orang baik. Al-Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullah berkata, "Seekor kuda pacu jika sudah berada mendekati garis finish, dia akan mengerahkan seluruh tenaganya agar meraih kemenangan. Karena itu, jangan sampai kuda lebih cerdas darimu. Sesungguhnya amalan itu ditentukan oleh penutupnya. Karena itu, ketika kamu termasuk orang yang tidak baik dalam penyambutan, semoga kamu bisa melakukan yang terbaik saat perpisahan." Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan, "Yang akan menjadi ukuran adalah kesempurnaan akhir dari sebuah amal, dan bukan buruknya permulaan." Hasan Al-Basri mengatakan, "Perbaiki apa yang tersisa, agar kesalahan yang telah lalu diampuni. Manfaatkan sebaik-baiknya apa yang masih tersisa, karena kamu tidak tahu kapan rahmat Allah itu akan dapat diraih." Abu Bakar As-Siddiq berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jadikan usia terbaikku ada di penghujungnya, amal terbaikku ada di penutupnya, dan hari terbaikku ketika aku bertemu denganmu." Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. "Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik amal kami pada penutupnya." Semoga Allah takdirkan keberuntungan di akhir perjalanan. Demikian, Allahu A'lam.